Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib ikhwafillah, bapak ibu, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Kita lanjutkan kembali. InsyaAllah pembahasan kali ini kita akan membahas bab tentang al-azan. Azan, ya, insyaAllah kita membahas bab tentang azan. Taib, al-azan. Nah ini ada dua pengertian. Ini tidak ada di kitab ya, tidak ada di mukarrar, saya tambahkan ya karena mungkin agak penting ya untuk kita pahami. Baik. Di sini ada al-adzan fil lughah. Al-adzan, azan fil lughah secara bahasa, secara bahasa. Yaitu al-i'lam. Al-i'lam itu adalah memberitahukan, memberi tahukan, menginformasikan. Sama memberitahukan atau menginformasikan itu secara bahasa. Jadi azan itu menginformasikan atau memberitahukan. Nah, adapun secara syar'an, secara syariat, ya, secara istilah pengertian secara ahli fikih adalah at-ta'abbud lillahi bi dzikrin makhsusin. At-ta'abbud, ya, beribadah. Nah, jadi azan itu ibadah, beribadah lillahi kepada Allah taala, bi dzikrin, dengan zikir. Dengan zikir atau dengan bacaan maksus yang khusus, dengan bacaan yang khusus, dengan zikir yang khusus. Ba'da dukhuli waqti shalah, ba'da setelah dukhul itu masuk waqti shalah, waktu salat. Jadi setelah masuk waktu salat, lil i'lami bihi, untuk memberitahukan. Nah, untuk memberi tahukan bihi, waktu salat itu, begitu ya. Jadi secara istilah, secara syar'i adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan zikir, dengan ucapan yang khusus setelah masuk waktu sholat untuk menginformasikan bahwasannya waktu sholat sudah masuk, begitu ya. Ini secara syariat ya pengertiannya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada catatan yang saya kutip dari perkataan Syekh Al-Utsaimin, ya Ibnu Utsaimin, di dalam kitabnya Syarhul Mumti, Asyarhul Mumti Syarah Zadul Mustaqni, ya, Zadul Mustaqni yang insyaallah yang At-Tahil Al-Fiqhi ini ya yang kita pelajari ini, sebagaimana sering saya sebutkan bahwa ini adalah dari Zadul Mustaqni, dari kitab Zadul Mustaqni, ya, dari kitab Zadul Mustaqni. Nah, Zadul Mustaqni ini banyak sarahnya. Salah satunya adalah Asyarhul Mumti yang disyarah, ya, disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin, ya. Taib. Nah, kata Syekh Utsaimin ya, dalam bab ini beliau menjelaskan annal adzan, bahwasanya azan ya, annal adzan bahwasanya adzan la yutaqayyadu bi awwalil waqt. Tidak diikat, tidak dibatasi, tidak dibatasi. Tidak ditakid, tidak dibatasi bi awwalil waqt, di awal waktu. Jadi azan itu tidak dibatasi di awal waktu. Maksudnya begini. Misalnya azan zuhur. Zuhur itu masuk jam 12 lebih 5 misalnya. Nah, zuhur jam 12 lebih 5, ini ketika kita azan, ya ketika kita azan, nah ini menandakan waktu sudah masuk waktu sholat. Tapi bukan berarti setelah jam 12.05 ini tidak boleh azan. Nah, ini salah juga. Kenapa? Karena boleh kita misalnya begini ya. Zuhur kita azan zuhur mau berjemaah misalnya mau jam 1.00. Nah, maka sebelum kita sholat berjemaah jam 1 ini ya, maka kita azan terlebih dahulu. Nanti jam 12.55 misalnya, atau jam 12.50 azan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi ketika kita akan sholat, maka azan yang apa namanya itu dikumandangkan. Ya. Kalau kita ada pengajian, misalnya ada kajian, nah, kajiannya misalnya maghrib gitu ya, maghrib. Nah, kemudian isya itu masih kajian. Nah, baiknya nanti azannya ketika akan sholat. Jadi kalau misalnya belum akan sholat, lanjutkan saja sampai selesai kajiannya. Nah, setelah selesai, baru azan, kemudian apa? Sholat berjamaah. Hanya memang ini takut menjadikan fitnah di masyarakat seperti itu ya, kalau misalnya azannya diakhirkan gitu. Tapi intinya justru yang sunahnya seperti itu. Artinya azan dikumandangkan ketika akan sholat berjamaah. Ini kata beliau, walihada, inilah, walihada. Karena itulah, idza syuri'al ibrod, ketika disyariatkan al-ibrod. Al-ibrod itu menangguhkan atau mengundurkan waktu, menangguhkan waktu. Maksudnya asalnya itu ibrod itu mendinginkan. Maksudnya mendinginkan adalah karena ini sholat duhur kan ketika panas, panas terik ya begitu. Maka Nabi kadang membiarkan terlebih dahulu, tidak langsung sholat. Artinya ditangguhkan sholatnya, ditangguhkan dulu waktu sholatnya. Nah, misalnya satu jam atau beberapa setengah jam, misal seperti itu. Mendinginkan dulu, jadi sampai matahari itu tidak terlalu terik begitu. Ya, ketika beliau katakan seperti ini, kata Syekh Utsaimin, walihadza idza syuri'a al-ibrod, karena itulah apabila ketika disyariatkan ibrod ya, ditangguhkan salat fi salati dzuhur, ketika salat zuhur, syuri'at ta'khirul adzani aidan, maka disyariatkan mengakhirkan azan juga. Nah, jadi azannya diakhirkan ketika akan salat, jadi tidak di awal waktu salat. Kama warada dzalika fi sahih, sebagaimana itu tercantum di dalam kitab as-sahih, Sahih Al-Bukhari begitu ya. Ini kitab Zadul Mustaqni apa Syarhul Mumti, Syarah Zadul Mustaqni ya begitu ya. Jadi tidak dibatasi di awal waktu, boleh di tengah waktu, bahkan di akhir waktu juga boleh. Akan tetapi kalau di akhir waktu nanti ditakutkan orang salah persepsi ini apa zuhur atau asar seperti itu ya. Jadi memang baiknya adalah apa namanya itu di awal waktu ya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, nah ini sigoh atau lafad adan yang khusus tadi ini, seperti yang kita pahami, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu ya ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah ini kan begitu ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, begitu kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini adzan yang biasa kita dengar. Ini adzan Bilal bin Rabah. Nah, ini adalah sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid ya, tentang mimpi adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana awalnya azan begitu ya, ketika menabuh lonceng dan lain sebagainya, ada di Sahih Abu apa di kitab Abu Daud. Nah, jadi ini ada 15 lafaz, 15 lafaz. Ada 15. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan 1 2 3 4 begitu ya. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15 begitu. Ini azan yang sepakat ulama ya untuk dikumandangkan azan. Ini azannya Bilal bin Rabah juga seperti ini ya. Ah, kemudian ada lagi nanti ya azan namanya azan Abu Mahdzurah. Ini Malikiyah. Tadi Hanabilah, Hanafiyah ya, seperti tadi. Dan jumhur ulama seperti itu. Ulama-ulama Malikiyah juga sebagian, Syafi'iyah juga sebagian. Intinya hampir kebanyakan ulama ya azannya seperti yang tadi, 15 kali. Ada yang 17 kali, ini Malikiyah, 17 kali. Jadi takbir awal hanya 2 kali. Ini kan 4 kali ya. Ini 2 kali. Ini yang hilang. Ini tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Kemudian ada tarji di sini. Ada tarji. Apa itu tarji? Tarji itu mengulang. Mengulang maksudnya mengulang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang ini. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian apa nama itu asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu diulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Asyhadu anna muhammad. Jadi diulang lagi. Berarti ini 4 kali 2 ya, berarti 8 kali kan gitu ya, 8, ini berarti 2 jadi 10, gitu kan. Nah, ini hayya 'alas shalah, ini sama seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, berarti 8 ini 10, tambah 7 jadi 17, ini ya, ini azannya Abu Mahdzurah. Nah, ini pendapatnya Malikiyah seperti ini, begitu ya. Tapi walaupun ada sebagian Malikiyah yang seperti tadi yang 15, intinya memang yang jumhur yang disepakati itu 15 yang tadi ya. Taib, kemudian tapi boleh ini juga yang 17 ini, boleh sebagaimana nanti kita jelaskan. Taib, kemudian selanjutnya ada yang 19 kali. Nah, ini 19 kali. 19 kali ada takbir awal 4 kali. Ini 4 kali nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar ini ya. Kemudian ada tarji ya, ini diulang lagi ya. Diulang-ulang seperti itu. Apa nama itu? Seperti yang tadi disampaikan begitu, diulang kali. Jadi 8 kali kan? Nah, berarti 8 kali ini 4. Jadi 12 totalnya ya, 12 ini. Ini 7, berarti berapa totalnya? 19. Nah, inilah azan Abu Mahdzurah juga. Nabi SAW mengajarkan azan kepada Abu Mahdzurah 19 kali atau yang tadi 17 kali itu boleh. Jadi itu seluruhnya sahih. Ya, akan tetapi yang dipilih adalah yang 15 kali. Ya, karena itulah yang azannya Bilal di masa Nabi SAW. Ya, taib, itu bab tentang sigoh adzan. Taib. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Nah, ini kita jelaskan di mukhoror ya. Ini adzan, ini ada syurutus sihah. Syurut, syarat-syarat sihah, sah. Di syarat sahnya apa saja? Ini ada syarat. Jadi kalau tidak ada ini tidak ada sah, tidak ada adzan, tidak sah sahnya adzan. Pertama niat. Ada niat dalam hati saya akan adzan dalam rangka ibadah kepada Allah Taala. Ya, niat. Ikhlas karena Allah dengan lafaz yang sesuai tadi yang disampaikan. Kemudian al-muwalah ini berkesinambungan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Jadi tidak berhenti dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Diam dulu, apa, main HP, main game dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Tidak boleh. Al-muwalah harus berkesinambungan seperti wudu, terus-menerus begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya at-tartib, tertib sesuai urutan tadi, sighahnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan lain sebagainya. Ini tidak boleh ketika Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena tidak berurutan gitu ya. Jadi harus berurutan. Ini syarat sah azan. Kemudian kaunuhu bisighatil waridah. Kaunuhu, ini kaunuh itu lafadnya maksudnya ya, bentuknya, maksudnya bentuk lafadnya ya, pengucapannya, bisighah al-waridah, dengan sighah, dengan ucapan ya, al-waridah yang tercantum dalam hadis begitu, yang Nabi ajarkan, yang seperti yang tadi disampaikan, boleh 15, boleh 17, boleh 19, tapi yang banyak adalah yang 15 yang biasa kita ada. Jadi jangan sampai di kampung kita ya, kita kumandangkan adzan 19 kali begitu ya, mentang-mentang ini hadisnya sahih juga begitu. Jadi nanti akan ada fitnah di masyarakat karena masyarakat belum paham seperti itu ya. Jadi ini adalah yang keempat. Jadi harus dengan sigoh yang diajarkan Nabi SAW sesuai dengan hadis. Boleh 15, 17 atau 19, tapi yang paling yang disepakati adalah yang 15 ya. Kemudian selanjutnya dukhulul waqti. Nah, sudah masuk waktu. Jadi tidak sah azan kalau belum masuk waktu. Tidak boleh. Nah, illa al-fajr, kecuali al-fajr, fajar salat subuh. Fa yasihu ba'da nisfil lail. Maka sah azannya kalau setelah tengah malam. Nah, misalnya tengah malam jam 12.00 gitu ya. Azan subuh jam 12.05. Nah, menurut mazhab Hambali ini sah azan. Sah azan. Sah azan ya. Sebagaimana ini disampaikan dalam kitab Zadul Mustaqni. Taib. Akan tetapi ini dibantah oleh beberapa ulama termasuk oleh Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin sebagai seorang apa? Seorang mazhab Hambali, tapi belum membantah tentang perkataan beliau. Hambali seperti ini bahwasanya sah sholat setelah tengah malam. Jadi kalau misalkan tengah malam jam 12 lebih atau jam 3 lah ya, jam 3 azan nih, jam 3 azan. Kemudian nanti jam misalkan azan fajar itu jam 4 lebih 5 tidak azan lagi, maka dengan azan yang pertama ini sudah sah. Ini menurut mazhab Hambali. Akan tetapi ini disanggah oleh Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin ini tidak tepat. Jadi memang ada dalil, dalilnya seperti ini bahwasanya inna bilalan yu'adzin bilaili. Sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari, azan di malam hari. Nah, kemudian fakulu washrabu kata Nabi, maka makan dan minumlah hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai azan Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Nah. Jadi pertama azan Bilal ya, azan Bilal ini. Ini azan untuk sahur, azan untuk sahur dan azan untuk membangunkan orang yang sedang tidur, orang yang sedang sholat untuk istirahat ya atau apa sahur. Nah, kemudian setelah selesai sahur kan nanti fajar terbit ya, fajar shodiq seperti bagaimana sebagaimana yang sudah dijelaskan. Inilah azannya Ibnu Ummi Maktum, azan subuh, azan fajar. Nah, maka Adzan Bilal adzan pertama ini tidak adzan lagi. Nah, ini mengindikasikan kata madhab Hambali, maka sah katanya sah salat sah adzannya walaupun tadi di tengah malam seperti itu. Nah, kata Syekh Utsaimin ini salah pengistidlalannya. Kenapa? Karena kata beliau bahwasanya adzan ini ada dua kan, adzannya Bilal, ada adzannya Ummi Maktum. Jadi kalau misalnya Bilal saja adzan kemudian tidak ada adzan lagi baru itu bisa. Tapi karena ini ada adzan lagi ya, Ummi Maktum adzan lagi, maka tidak sah pengambilan dalil bahwasanya adzan itu cukup di tengah malam tanpa nanti fajar atau subuh adzan lagi. Ini pendalilannya tidak tepat, ini kata Syekh Utsaimin. Tapi sekali lagi di dalam madhab ya sah adzan subuh setelah tengah malam ya. Jadi kalau jam 12 lebih sedikit ya, kemudian dia adzan tanpa nanti adzan lagi subuh, maka sah adzannya. Ini kata pendapat madhab Hambali ya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya sunan, sunah-sunah adzan. Apa sunah-sunah adzan? Kaunu ala maudhi'in 'alin. Jadi dilakukan di maudhi'. Maudhi' itu tempat. 'Alin, tinggi. Jadi sunahnya di tempat yang tinggi, karena kan dulu Bilal naik ke atas begitu ya. Kemudian beliau mengumandangkan adzan agar banyak didengar oleh agar didengar banyak orang seperti itu ya. Kan tapi kan sekarang mungkin sudah zamannya modern begitu ya. Jadi walaupun di bawah tapi pakai pengeras suara, jadi apa keras. Jadi di bawah atau di atas sama saja apa nama itu volume suaranya seperti itu. Jadi tidak apa-apa di bawah. Akan tetapi kalau misalnya ditempatkan muadzin itu di tempat yang di atas misalnya, itu lebih baik insyaallah. Kenapa? Karena itu sesuai dengan sunnah ya, walaupun bawah dan atas sama saja volumenya karena kita sudah pakai pengeras suara ya. Tapi sekali lagi kalaupun di atas itu lebih baik ya, wallahu alam. Kemudian bi sautin murtafi, sunnahnya adalah dengan saut. Saut itu suara, dengan suara yang murtafi, tinggi, keras. Jadi harus bersuara yang keras gitu ya. Kemudian selanjutnya sunahnya adalah al-ittifat fil hayalatain. Iltifat, berpaling ketika hayalatain. Hayalatain itu adalah hayalal shalah, hayalal falah. Ini namanya nahat. Nah, itu singkatan. Hayalal falah, hayalal shalah, hayal falah. Dua hayalal, dua hayalah, berarti hayalatain, hayalatain begitu ya. Seperti hamdalah. Hamdalah ini singkatan. Itu alhamdulillahi rabbil alamin. Basmalah ini juga singkatan nahat, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa lagi? Hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billah begitu ya, dan lain sebagainya. Ini hayya 'alatain ya. Jadi ketika hayya 'alas shalah itu ke sebelah kanan, hayya 'alas shalah ke sebelah kanan lagi, hayya 'alal falah ke sebelah kiri begitu ya. Jadi azannya ketika hayya 'alas shalah ke sebelah kanan, hayya 'alal falah ke sebelah kiri, yaitulah sunnah ketika azan. Kemudian selanjutnya wad'ul usbu'aini fil udhunaini, meletakkan, ini meletakkan ya, menyimpan, meletakkan al usbu'ain, dua jari, telunjuk ya, dua jari telunjuk fil udhunain, di telinga. Nah, jadi tempatkan telunjuk kanan di telinga kanan, telunjuk kiri di telinga kiri, itu sunnahnya ya. Baik, selanjutnya adamul lahn. Nah, adamul lahn ini adalah tidak melakukan lahan kesalahan. Tidak ada kesalahan, tidak boleh ada kesalahan, terutama kesalahan yang mengubah makna. Contoh misalnya Allahu, ada yang adzan kan seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, ini Akbar, ini panjang kan, harusnya Allahu Akbar, ini pendek Akbar. Ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini tidak boleh, tidak sah azannya. Kata madhab Hambali tidak sah salahnya. Kenapa? Karena Akbar ini jamak dari kabarun. Kabarun itu tobal itu drum yang akan ditabuh, drum yang ditabuh ya, seperti alat musik begitu, drum. Nah, ini kabar itu jamaknya akbar. Jadi kalau misalnya Allahu akbar, naudzubillah min dzalik, ini nanti artinya Allah adalah drum yang banyak, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ini maknanya berarti keliru, salah. Jadi tidak boleh Allahu akbar. Ini muskilah, ini tidak sah adzannya menurut madhab Hambali, ya. Allahu alam, begitu ya. Atau lagi Allahu akbar, misalkan begitu ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini salah juga. Kenapa? Karena ketika Allah, nah, itu adalah tanda tanya. Apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Begitu. Ya, ini hati-hati ya dalam melafazkan. Maka yang lebih baik adalah orang yang faham bahasa Arab, yang mengerti, kemudian yang adzannya bagus, baik. Ya, ini yang sesuai dengan rekomendasi para ulama, syekh, ustadz, begitu ya, bahwa adzan ini adzan yang bagus, begitu ya. Wallahu alam, begitu ya. Jadi tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan. Ya. Tapi kalau kesalahannya yang tidak menyalahi makna, maka sah, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya, taib. Nah, ini berkaitan dengan al-muazzin. Muazzin itu orang yang azannya, orang yang azannya, pelaku azannya, orang yang azannya. Nah, ini ada syurutus sihah, syarat sahnya azan bagi muazzin, orang yang akan azan memenuhi beberapa syarat, harus memenuhi beberapa syarat. Ya, pertama, al-aql, harus berakal. Tidak boleh orang yang tidak berakal, orang yang gila, ya, orang yang berakal itu lawan katanya adalah al-majnun, gila. Nah, tidak sah orang yang gila azan, begitu. Kemudian yang kedua, at-tamyiz. Tamyiz bisa membedakan baik buruk, bisa nyambung. Anak kecil, ya, walaupun dia belum baligh tapi sudah tamyiz, maka bisa atau boleh azan. Anak kelas 1, kelas 2, SD itu boleh, walaupun dia belum baligh, boleh. Nah, kemudian anak kecil tidak sah, umur 3 tahun, 4 tahun itu tidak sah. Balita itu ya, dia tidak belum tamyiz, itu belum tamyiz. Jadi tidak sah azannya. Kemudian selanjutnya al-adalah. Al-adalah itu lawannya kata adalah fasik. Fasik. Fasik ini ahli maksiat, orang yang tidak amanah, senang melanggar. Nah, maka tidak sah azannya orang yang fasik, harus adil, harus orang yang adil, orang yang baik, orang yang saleh, seperti itu. Kenapa? Karena orang yang fasik dia ya bisa melanggar aturan, harusnya azannya tepat waktu, dia tidak tepat waktu, begitu. Karena orang fasik itu senang dengan pelanggaran, waliyadu billah, ya. Maka tidak sah orang yang fasik azan. Maka belum gugur kata madhab Hambali, belum gugur ya fardu kifayahnya, karena ini hukum azan itu fardu kifayah. Nah, belum gugur kewajibannya kalau yang adannya itu adalah orang yang fasik. Ini menurut madhab Hambali, ya. Wallahu alam. Selanjutnya az-zukuriyah. Zukuriyah itu laki-laki. Laki-laki. Jadi tidak sah kalau adannya perempuan, tidak sah. Ya, syarat sahnya adalah harus laki-laki, ya. Nah, kemudian sunnah bagi muazin, sunnah bagi muazin. Apa sunnah bagi muazin? Husnul shaut, ya, suara bagus. Ini husn bagus. Saut suara, jadi suaranya bagus, begitu ya, enak didengar, begitu ya, tepat pengucapan, pelafadan dan lain sebagainya itu pas, begitu ya. Inilah disunahkan yang pertama, husnus saut, ya, suara yang bagus. Yang kedua, uluw saut, uluw, tinggi, suaranya itu tinggi, suara ini, suara, ya, suaranya keras, tinggi, bisa didengar kebanyakan orang. Jangan orang yang lemah gitu ya azan, nah ini tidak bagus ya. Jadi sunahnya harus adalah orang yang suaranya tinggi, ya. Taib. Selanjutnya al-amanah, orangnya amanah, nah, harus mu'taman, harus, karena kan sebagaimana dalam sebuah hadis, al-imamu dhaminun wal mu'adzin mu'taman. Imam itu adalah dhamin, penjamin, yang menjamin kesahan, menjamin kebaikan dan keburukan berjamaah. Wal muadzin, sementara muadzin itu adalah mu'taman, yang dipercaya. Maka orang yang dipercaya harus amanah, ya. Maka tadi salah satunya adalah orang yang adil. Taib. Selanjutnya yang terakhir adalah al-ilmu bil waqt, mengetahui waktu. Mengetahui apa? Waktu. Jadi kalau mau azan, lihat dulu jadwal. Lihat apa jadwal. Kalau sekarang ini kan enaknya di masjid banyak jadwal. Kemudian apa sesuaikan dengan jam yang ada di kita, di jam tangan kita, lihat di jam masjid. Jangan sampai ketika kita melihat jadwal, kemudian kita lihat jam di masjid, oh ini sudah apa, sudah pas. Nah, kemudian beliau azan, dia azan, ternyata jamnya itu cepat. Nah, ini juga kan tidak bagus ya, tidak sah nanti azannya. Maka harus dia hati-hati, lihat jadwal, lihat jam, kemudian lihat jam punya dia gitu ya, di handphone dan lain sebagainya, agar apa? Agar sesuai dengan waktunya, begitu ya. Jadi al-ilmu bil waqt, mengetahui waktunya, ini sunnah bagi muadzin ya. Wallahu alam. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya khana khawat ya, yang bisa disampaikan bab tentang azan, semoga bisa difahami ya. Wallahu alam. Aku lu kali hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.